إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني أعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wasqinahu fi jannati na'im. Qala rahimahullah ta'ala tanbihun, ada satu peringatan yang dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, al-mas'alah as-sabi'ah, mas'alah yang ke-8, yang ke-7, al-mas'alah al-kabirah, mas'alah yang besar. Kata Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, as-sabi'atu al-mas'alah al-kabirah, mas'alah yang besar. Ana ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Masalah yang besar, dikatakan bahwasanya ibadatullah, beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala, la tahsulu illa bil kufri bit taghut, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan jalan kufur kepada taghut. Kufur kepada taghut. Wafihi ma'na qawluhu ta'ala. Sehingga padanya ada tafsiran makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut." Dan barang siapa yang kufur kepada taghut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa dalilu qawli ta'ala, wa istanjat taghut, dan tinggalkan taghut. Ini maksudnya dalil dari ucapan an ibadata la tahsulu ila bil kufri bil taghut. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala yang menyatakan wa istanjat taghut, dan tinggalkan taghut. Sehingga kata Syekh, faman amadallaha, faman amadallaha walam yakfur bitaghut, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dan dia tidak mau kufur kepada taghut, falaysa bimuwahhid, maka dia bukanlah muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Walihada ja'ala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadhihi al-mas'alah kabiratan. Oleh karenanya mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam ungkapannya ini, dalam masalah yang ketujuh ini, menyatakan bahwasanya ini adalah permasalahan yang besar. Kenapa? Lian kasiran minal muslimin jahilha fi zamani wa fi zamani ma'ala'an, karena kebanyakan kaum muslimin tidak memahaminya di zaman beliau dan juga di zaman kita sekarang, bahwa konsekuensi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjauhi taghut, kufur kepada taghut. Nah, kami ada peringatan di sini, la yajuz itlaqul asyirk awil kufri awil la'an ala man fa'ala syai'an min dzalik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini tanbih yang penting sekali, tidak dibenarkan kita menjustifikasi sebuah atau menstempel kesyirikan atau kekufuran atau laknat kepada orang yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara tersebut. Ini perkara kesyirikan, kekufuran, maupun perkara-perkara yang membawa la'nat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Li'anna al-hukmu bidhalika fi hadhihi wa ghairiha lahu asbabun wa lahu mawani'. Karena hukum terhadap perkara tersebut dalam soal ini dan lainnya memiliki beberapa sebab dan memiliki beberapa penghalang. Artinya apa? Dilihat sebabnya, dilihat penghalangnya. Apakah ada sebab-sebab yang menyebabkan dia berbuat syirik? Apakah ada sebab-sebab yang membuat dia berbuat kekufuran atau membuat sesuatu yang menjadi terlaknat perbuatannya? Kalaupun ada, apakah dia memiliki mawani, penghalang-penghalang untuk dia bertobat, penghalang-penghalang untuk dia mengerti bahwa itu adalah kesyirikan, itu adalah kekufuran? Fa'anallahu liman akala riba. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang memakan riba dengan mengatakan mal'un, dia terlaknat. Tidak boleh. Melihat orang-orang yang memakan riba atau pelaku riba, misalkan di pasar, misalkan bank kecil, simpan pinjam kecil, atau dengan istilah macam-macam sudah. Kemudian kita katakan ada mal'un, ada mal'un. Ini orang terlaknat, ini orang terlaknat. Tidak boleh. Kenapa? Li'annahu qad yujad mani'un. Karena terkadang didapati ada sebuah penghalang yamna' min hulul la'nah 'alaih, yang menghalangi dia untuk mendapatkan la'nah. Kemudian misalnya seperti kebodohan, misalkan dia enggak ngerti. Dia tahunya ini adalah perbuatan yang salah. Buktinya apa? Buktinya ajengan juga banyak yang melakukan itu. Misalkan banyak kok dengan alasan apa? Saya pinjam uang emas, nanti baliknya apa? Baliknya cicil aja. Tidak dibenarkan yang demikian. Dan itu banyak terjadi. Orang yang dianggap berilmu, tetapi apa? Dia pinjamkan emasnya untuk kembali dengan uang. Bila aja limu sama untuk waktu tertentu. Yang beriba. Jangan kemudian kita mengatakan ini mal'un orang ini. Bisa jadi dia karena ikut-ikutan sama orang. Bisa jadi. Bisa jadi karena kebodohan yang lainnya. Bisa jadi. Atau jangan lihat tampangnya, jenggot panjang, kemudian baju panjang dan sebagainya. Ternyata apa? Dia melakukan riba. Kita katakan ini halal berarti. Kenapa? Panjang jenggot melakukan riba. Nah, tidak begitu. Al-amal laysa bin-nafs. Al-amal bid-dalil. Beramal itu bukan karena perbuatan orang lain. Beramal itu dengan dalil. Bukan karena orang lain. Kejadian misalnya seperti kebodohan, ada syubhat atau ada syubhat pada dirinya. Dia kira ini benar. Ada syubhat. Dia pernah mendapatkan pemahaman yang lain. Dianggap itu yang benar. Wam asyban dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa kadza syirku, demikian dengan kesyirikan. La nutliquhu ala man fa'ala syirkan. Kita tidak bisa menstempel orang yang melakukan kesyirikan dia adalah musyrik. Faqad takunu hujjah man qamat 'alaih. Karena terkadang hujjah itu tidak tegak pada dia. Terkadang hujjah belum tegak pada dia. Atau sudah sampai pada dia, tapi dia tidak paham. Ini orang ngomong apa? Dari tadi dalil tanpa dijelaskan. Apakah orang dengan disampaikan dalil kemudian dia paham maksud dari dalil itu? Tidak. Sampaikan dalil sejelas-jelasnya. Tafsirnya, maksudnya, dan sebagainya. Jelaskan. Nah. Demikian. Fakatakumul hujjah, maqamat alim. Bisa menghitung khulibir ulama ini. Bisa jadi hujjah itu belum tegak oleh sebab karena ulama mereka melakukan tafrid, meremehkan dalam perkara ini, tidak mau menjelaskan. Ulamanya tidak mau menjelaskan, bahkan ulamanya saja tidak mau mengatakan ini riba. Jelas-jelas itu bank konvensional, jelas ribanya. Yang orang awam juga tahu, tapi ulama tidak mengatakan apa? Enggak, ini enggak riba, itu cuma bunga. Wakadah naku, demikian juga kita katakan man sama Ramadhan imanan muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walakin la nahkum bihadha li syakhsin mu'ayyan. Demikian juga kita katakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti apa? Berarti ada penghalang juga. Walakin la nahkum bihadha li syakhsin mu'ayyan, tetapi kita tidak bisa menghukumi dengan hukum seperti ini kepada orang tertentu. Innal hukma mu'allaq 'ala al-awsaf la yantabiqu 'ala al-ashkhas. Di mana kaidahnya bahwasanya apa? Sebuah hukum yang terkait dengan sifat-sifat tertentu tidak bisa diterapkan pada orang tertentu. Hukum, suatu sebuah hukum yang terkait dengan sifat-sifat tertentu, maka tidak bisa apa? Dihukumi kepada orang tertentu. Contoh misalkan, ada orang yang melakukan kemunafikan, jangan kemudian kamu munafik. Kamu munafik. Kamu fasik dan sebagainya. Tidak. Bisa jadi apa? Bisa jadi ada maknanya di sana. Baik. Kenapa? Karena hukumnya itu adalah hukum yang muta'alliq al-awsaf. Al-muta'alliq al-awsaf, terkait dengan sifat-sifat tertentu. Nah, memang benar Allah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ayatul munafik falahnya, ayat munafik ada tiga. Tidak hamdan zakat tidak, tidak tuh makanya tidak khusum fajar. Dia khusum apa? Dia fujur dalam khusumah. Dia kadib. Dia khianat. Tapi apa? Belum tentu dia bisa dihukum dengan munafik. Demikian. Illa bitahakkuki syurutin tibaqihi. Kecuali kalau sudah terwujudkan syarat-syarat yang mencocoki dari apa yang dia lakukan. Wantifa mawani'ihi. Dan kalau sudah penghalang-penghalangnya itu dihilangkan dirinya. Syubhatnya dihilangkan, sudah ditegakkan hujah, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Semua syubhatnya dihilangkan dan semua perkara yang menjadi penghalangnya juga sudah tidak ada pada dia. Barulah itu yang dihukumi dengan hukum tertentu. Fa idza ra'ayna syakhsan, misalkan kalau kita melihat ada seseorang yatabarras fi tariq, buang hajat di jalan misalkan. Kalau kita melihat seseorang kita beras fi fitarit, dibuang hajat di jalan, fahal naqulu lahu la'anakullah, apakah kita katakan pada orang ini semoga Allah melaknatmu? Kenapa? Karena dia buang hajat di jalan. Baik, jawabannya apa? Tidak. Tidak boleh, tidak mungkin kita. Illa idza urida bil'ani fi qawlihi ittaqul mala'in, kecuali kalau kita mengatakannya apa? Ittaqul mala'in. Ada orang lagi buang hajat di jalan misalkan, kita katakan ittaqul mala'in, takutlah kalian dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. Dia teringat, oh, di antaranya buang hajat di jalan. Sehingga apa? Tidak jadi misalkan. Maka ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak menstempel seseorang, tidak menghukumi seseorang, tetapi apa? Secara umum. Secara umum. Annal nas anfusahum yal'anuna hadha syakhsa wa yakrahunahu. Betul kita katakan manusia, orang-orang, mereka pasti akan melaknat orang seperti ini, mengutuk orang seperti ini ketika ada orang yang buang hajat di jalan. Keganggu mereka, yakrahun, tidak suka mereka. Baik, yakrahunahu wa yarawna mukhillan bil adab, dan mereka akan melihat bahwasanya orang ini tidak punya adab. Mu'ziyan lil muslimin, mengganggu kaum muslimin. Fahadha syai'un akhir, ini perkara lain. Ini perkara lain yang tidak bisa menyebabkan dia menjadi orang yang bisa dihukumi dengan laknat. al-qabri syirkun. Demikian juga doa di kuburan. Jadi doa meminta kepada penghuni kubur adalah kesyirikan. Lakin la yumkin an yakuna li syakhsin mu'ayyan fa'alahu hadha musyrik. Tetapi kita tidak mungkin untuk mengatakan seseorang tertentu yang melakukan hal ini hadha musyrik, ini adalah musyrik. Tidak bisa. Hatta na'rifa qiyamul hujjah 'alaihi, sampai kita tahu telah ditegakkan hujjah pada dia. Aku nakul, atau kita katakan hanya muslimun bi'tibari zahiri halih. Kita boleh, hanya boleh mengatakan ini adalah musyrik ditinjau dilihat dari zahir keadaannya. Begitu. Tapi kalau dikatakan ini musyrik sudah jelas syirik, maka ini tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan ini musyrik dari sisi zahirnya, sisi hukumnya bagaimana? Hukumnya Allah, Allah yang menghukumi dia. Kenapa? Karena tidak tahu kita ada penghalang atau tidak pada diri dia. Tidak. Bisa jadi ada syubhat pada dia. Ya, kenapa? Karena dia merasa banyak kok orang yang berdoa di kuburan, ya, meminta pada kuburan. Begitu. Maka ini tidak bisa menjadikan kita sebagai dalil atau bukti bahwasanya perbuatan itu adalah benar. Qala rahimahullah ta'ala, dikatakan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdullah rahimahullah ta'ala al-Faminah yang kedua, bahwasanya tauhid bersifat umum, bisa terjadi pada setiap perkara yang diibadahi dari selain Allah. Diterangkan oleh Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, fa kullu ma ubida min dunillah fa huwa tauhid. Maka setiap yang diibadahi dari selain Allah, maka dia dinamakan tauhid. Wakata Allah Subhanahuwataala Al-Hamdulillah Taala, dan telah didefinisikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Taala, di anhu kullu mutajawazi bil 'abdi hubban min ma'budin aw mat'un aw muta'in. Bahwasanya tauhid adalah kullu mutajawazi bihi 'abdu, setiap hamba yang melewati melampaui haddahu, batasannya. Setiap hamba yang melewati batasannya. Batasannya seorang hamba itu apa? Dia merdub, ya. Apa? Dia beribadah, dia abid, ya. Nah, batasan seorang hamba apa? Dia abid, afwan. Dia beribadah kepada Allah. Dia yang tunduk kepada Allah. Khadi', ya, kepada Allah. Mutadallil, dia yang menghinakan diri. Nah, maka ketika setiap hamba tajawaza bihi haddahu, melampaui batasannya sebagai hamba, min ma'budin, apakah dari batasan ma'bud yang diibadahi, berarti apa? Ini sudah melewati batas nih. Karena dia hamba, hamba harusnya abid, bukan ma'bud, begitu kan? Hamba harusnya dia yang beribadah, yang menghambakan diri, bukan yang diibadahi. Au matbu, atau dalam hal matbu diikuti. Au muta, atau dalam hal ditaati. Fal ma'budu fassanam, maka yang ma'bud itu seperti apa? Berhala. Wal matbu kal alim, yang diikuti seperti seorang alim. Wal muta' kal amir, yang ditaati seperti apa? Seperti amir. Nah, maka ini kalau mereka nikah sudah melampaui batas, maka mereka dikatakan taghut. Nah, demikian. Qala rahimahullah ta'ala at-tasi'ah, yang kesembilan, idhamu sya'ni as-salasi ayatil muhkamat fi suratul an'am inda salat. Idhamu sya'ni salas, keagungan kedudukan tiga ayat ini, ayat ini salah si ayat al-muhkamah, keagungan kedudukan atau agungnya kedudukan tiga ayat yang muhkamah ini fi surat al-an'am, yang ada dalam surah al-an'am, inna salaf, menurut kaum salaf atau di sisi kaum salaf, wa fiha asyru masail, dan padanya ada 10 permasalahan. Awalul nahyu an syirk, yang pertamanya adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-muhkamat ay allati laysa fiha nasun, ayat yang muhkamah adalah ayat yang tidak pernah mengalami nasakh, ayat yang tidak pernah mengalami penghapusan, penghapusan, ya, tidak membutuhkan tafsir dari ayat yang lain, tidak pernah mengalami perubahan dan penghapusan, itu namanya ayat muhkamah. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ayat yang muhkamah adalah ayat yang tidak pernah mengalami penghapusan, baik penghapusan secara makna atau secara hukum maupun penghapusan secara lafaz. Ini kemat. Baik. Akhadha dhalika min qawli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari mana bisa disimpulkan demikian? Beliau mengambil dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana di akhir daripada ucapan Ibnu Mas'ud dikatakan apa? Bahwa kata beliau, allati 'alaiha khatamuhu, ya, yang di mana ini telah ada stempelnya Rasulullah SAW. Ini sudah ada stempelnya. Berarti apa? Enggak bisa lagi dirubah. Ya. Enggak bisa apa? Digugurkan. Kalau sesuatu sudah distempel, artinya apa? Sudah resmi. Begitu kan? Nah, sudah resmi dan sudah final ini, sehingga tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi diganti, dan tidak bisa lagi digugurkan. Nah, demikian. Maka ini ikhwati azmi wa rahmatullah yang dimaksud dengan apa? Ayat al-muhkamah dari ayat-ayat tersebut. Nah, dan demikiannya insyaallah taala kita akan masuk pada yang ke-10. Masalah yang ke-10 pada kesempatan yang akan datang di dimana tabaraka wa ta'ala. Aku lukum lihada astaghfirullahi wa lakum rasul muslimin wa muslimat min kulidam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, tafadhalu, habibikumullah.